Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala mengatakan, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah abil Qur'an abil Rasul. Bab tentang orang yang bersenda gurau dengan sesuatu yang terdapat padanya zikrullah atau Al-Quran atau Rasul, terdapat padanya zikrullah, disebutkan padanya zikrullah atau Al-Quran atau Rasul. Nah, nah, terkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah menjelaskan bahwa bersenda gurau atau mengolok-olok sesuatu yang terdapat padanya zikrullah atau Al-Quran atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah kekufuran yang bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Sehingga harus dijauhi agar kita dapat merealisasikan tauhid yang sempurna biiznillah. Yang disebutkan di sini hazala. Hazala ini bermain-main, bersenda gurau, atau juga mengolok-olok, bermain-main, bersenda gurau. Lawannya adalah al-jid, serius. Jadda ya jiddu, serius. Kalau hazala berarti bermain-main, bersenda gurau. Bersenda gurau tapi menggunakan sesuatu yang terdapat pada zikrullah atau Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Ar-Rasul di dalam judul bab ini jenis jenis Rasul, sehingga mencakup siapapun Rasul tersebut yang dijadikan bahan senda gurau, entah itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, atau yang lain. Sehingga Al atau Al-Islam pada Ar-Rasul di dalam judul bab zikrullah abil Qur'an abil Rasul, al-isni alif lam atau al-jinsiyah, yang menunjukkan jenis Rasul, bukan Rasul tertentu yang dimaukan. Ini semuanya tidak boleh dijadikan bahan senda gurau dan candaan. Nah, dan telah kita pelajari tadi bahwa bermain-main bersenda gurau dengannya hukumnya adalah apa? Kekufuran. Dan ini tergolong kekufuran, tergolong jenis kekufuran yang berat. Sebab kekufuran, al-kufru, kekufuran, kekafiran, diterangkan oleh para ulama, semua bentuknya kembali pada dua jenis kekufuran. Ya. Yang satu jenis lebih berat daripada yang lainnya. Dua jenis kekufuran atau kekafiran, yaitu yang pertama adalah kufru i'rab. Kufru i'rab, kekufuran yang sifatnya adalah i'rab, berpaling. Berpaling, tidak peduli. Yeah. Tidak menerima, berpaling. Kekufuran yang ya secara umum bentuknya, jenis atau sifatnya adalah i'rab, berpaling. Demikian juga orang-orang kafir. Ini macam yang pertama adalah mu'ridun, orang-orang kafir yang bentuk kekafiran mereka adalah berpaling. sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang mereka, bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa wa hum mu'ridun. Al-Anbiya ayat 24. Bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan mereka, la ya'lamuna al-haqq, tidak mengetahui al-haqq. Fa hum mu'ridun, maka mereka berpaling. Jadi mereka orang-orang kafir yang mu'ridun. Jenis kekufurannya adalah i'rab. Ini kekufuran, kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Namun lebih berat dari jenis ini adalah kekufuran yang kedua, yaitu kufru mu'aradah. Kufru mu'aradah. Yang satu, yang pertama tadi i'rab, yang kedua adalah jenis kekufuran mu'aradah. Mu'aradah tidak hanya berpaling, tidak menerima, tidak peduli. Namun ada unsur mu'aradah, yaitu penentangan, perlawanan. Nah, ini lebih parah daripada jenis kufuran yang pertama. Lebih parah daripada sujud kepada patung berhala. Kenapa? Karena sujud kepada patung berhala, ya semata-mata itu tergolong jenis kekufuran yang pertama, i'rab, berpaling saja. Tidak sampai melawan, tidak sampai ya mu'aradah, menentang. Ya. Orang-orang kafir juga seperti itu. Ada yang mu'aridun, berpaling. Ada yang mu'aridun, kekufuran mereka itu mu'aradah. Ya. Menentang, melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Mujadilun, mendebat. Ya. Apa perbedaannya? Untuk lebih jelas perbedaannya, kufur mu'aradah yang bersifat menentang, melawan, biasanya kekufuran-kekufuran yang bentuknya, sifatnya, tujuannya adalah tatfa' nurillah, memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kufur i'rab, tidak sekedar mereka berpaling, tidak mau mempelajari, tidak mau mendengarkan ya agama Islam, keimanan ya dan semisalnya. Adapun ini mu'aradah, ya sampai berusaha untuk memadamkan agama Islam, tidak hanya mereka berpaling, tidak peduli, tidak mau mendengarkan, namun juga berusaha untuk memadamkan agama Islam, itulah kufur mu'aradah. Nah, termasuk dalam jenis kekufuran mu'aradah adalah yang disebutkan dalam judul bab ini, man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul, ya, bersenda gurau, bercanda dengan sesuatu yang terdapat pada dzikrullah atau Al-Qur'an atau Rasul, itu kalau kufur mu'aradah. Karena bisa memadamkan dasar tauhid, dasar agama Islam, yaitu at-ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya, kepada Al-Qur'an dan para rasulnya. Sehingga ini lebih parah. Ini lebih parah daripada sekedar sujud kepada patung berhala. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa tauhid atau bersenda gurau dengan zikrullah, Al-Quran, Al-Rasul, itu bertentangan dengan tauhid. Ya, bertentangan dengan tauhid. Nah, ini jelas dikarenakan tauhid itu hakikatnya adalah istislam, pasrah kepada Allah. Ya, inqiyad, tunduk, dan ta'zim, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tauhid. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan segala hal yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah para rasulnya. Para rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat-ayat sucinya. Hukum-hukum syariatnya. Inilah hakikat tauhid. Nah, ketika ada orang yang justru menjadikannya sebagai bahan tembakurau, tandaan, olok-olok, maka perbuatannya itu jelas bertentangan dengan hakikat tauhid, esensi tauhid, dan itu merupakan kekufuran yang sifatnya mu'aradah, menentang, melawan tauhid dan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ya, al-istihza, bercanda, bersenda gurau, berolok-olok dengan Allah, dengan Rasul, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan Al-Qur'an, itu tidak muncul min qalbi muwahhidin aslan. Ya, tidak mungkin muncul dari qalbu seorang yang bertauhid sama sekali. Ya, aslan. Ya, tidak mungkin muncul. Jika muncul perbuatan semacam itu, menjadikan Allah, Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan senda gurau, ya, maka pelakunya ada dua kemungkinan. Mungkin dia adalah orang yang jelas-jelas kafir musyrik, jelas-jelas kafir, tidak menyatakan beragama Islam. Atau kemungkinan yang kedua, dia adalah seorang munafik, mengaku Islam, namun sebenarnya dia menyembunyikan kekafirannya, sehingga terkadang muncul bentuk-bentuk kekafirannya, di antaranya adalah al-istihza, mengolok-olok, bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat suci-Nya dan dengan para rasul-Nya alaihi wassalatu wassalam. Maka permasalahan ini, bab ini sangat penting. Ya. Sangat penting untuk dipelajari. Ya, kemudian menjauhi perbuatan tersebut. Ya, bisa jadi satu kalimat yang diucap kan oleh pengucapnya tanpa disadari menjerumuskannya ke dalam bala, menjerumuskannya ke dalam musibah yang besar terkait dengan agamanya dan keimanannya. Ya, terkadang seseorang itu mengucapkan satu kalimat yang itu sangat dimurkai oleh Allah dalam keadaan dia tidak memedulikannya, tidak menyadarinya, tidak memperhatikannya. Ternyata dengan sebab itu, na'udzubillah, dia tersungkur ke dalam neraka sejauh-jauhnya. Nah, para ulama berbeda pendapat apa hukum mengolok-olok atau taubatnya orang yang mengolok-olok, bersenda gurau dengan Allah, dengan kitab suci-Nya, dengan rasul-Nya. Apakah taubatnya diterima? Dia terjatuh dalam kekufuran. Namun, kita bertaubat, apakah taubatnya diterima? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak diterima karena kekufurannya sangat parah. Sebab dia benar-benar tidak mengagungkan, tidak memuliakan Allah, rasul-Nya, dan kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Di dalam Islam mestinya yuqtal, dibunuh, kafiron, sebagai orang yang kafir. Ya. Namun dilaksanakan hukuman tersebut oleh pihak yang berwenang, oleh penguasa, pemerintah. Terus bagaimana setelah mati? La yusalla alaih, tidak disolati, tidak didoakan dengan rahmat, tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Walaupun dia mengaku bertaubat, walaupun dia mengakui kesalahannya. Ini pendapat yang pertama, bahwa taubat orang yang terlanjur mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW, ya, tidak diterima. Taubatnya tidak diterima. Pendapat yang kedua, tuqbalu taubatuh, taubatnya tetap diterima. Jika kita yakin bahwa dia jujur di dalam bertaubat. tidak sekedar pengakuan. Ya. Karena seringkali nampak kejujurannya, kejujuran seseorang dalam bertaubat, benar-benar bertaubat atau tidak. Nah, jika kita yakin, ya, dengan indikasi-indikasi yang ada bahwa orang itu jujur dalam bertaubat, mengakui kesalahannya, dan mengungkapkan penyesalannya telah berolok-olok, bersenda gurau, bercanda dengan Allah, Al-Quran, dan Rasulullah SAW, ya sudah diterima taubatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai orang, wahai hamba-Ku yang ya melampaui batas terhadap diri sendiri, ya, katakanlah wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Seluruhnya berarti termasuk dosa ini. Al-hazl, bersenda gurau, bercanda menggunakan Allah, Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini dalilnya masuk ke dalam keumuman mana ayat ini. Ya. Yeah. Dan bahkan orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir, ya, kafir asli, seandainya mereka bertaubat, menyatakan beragama Islam, kan diterima taubat mereka dan keislaman mereka, ya, termasuk juga ini. Nah, hanya saja para ulama menegaskan, ya, jika yang dijadikan bahan gurauan, candaan dan olok-olok adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia bertaubat, maka taubatnya diterima, namun hukum al-qatl, hukuman mati, tetap dilaksanakan. Jika yang dijadikan bahan untuk sedekah gurau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ya, maka taubatnya diterima, namun tetap wajib dilaksanakan hukuman mati terhadapnya. Berbeda dengan, ya, mencela, bersenda gurau dengan Allah dan Al-Qur'an. Ya, kenapa berbeda? Jawabannya karena, ya, celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat padanya dua hal. Ini berkaitan dengan dua hal. Hal yang pertama adalah perkara syar'i. Dari segi perkara syar'i, ya. Dari segi perkara syar'i, taubatnya diterima. Taubat orang yang mencela Rasulullah Muhammad SAW diterima. Karena secara syariat, hukum orang yang bertaubat apa? Diterima taubatnya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni, ya, dosa-dosa seluruhnya, ya, sudah dari segi syariat begini. Namun ada sisi yang kedua, hal yang kedua, yaitu hak pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hak pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, celaan terhadap pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad SAW pasti memaafkan orang ini? Ya. Seandainya beliau masih hidup, dimintai maaf oleh orang yang mencela beliau, lalu beliau maafkan, ya sudah. Ya, sebagaimana yang sering terjadi di zaman dahulu. Ketika Nabi SAW masih hidup, ya, banyak orang yang memusuhi beliau dan dakwah beliau dan mencela beliau. Namun beliau maafkan. Ya. Kemudian dia apa? Maafkan. Nah, adapun sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang menjamin bahwa beliau memaafkan? Ya, maka masih berkaitan dengan hak pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkait dengan perkara syariat tadi, orang yang bertobat kan diterima taubatnya. Namun berkaitan dengan hak pribadi dari Muhammad SAW tetap harus dibalas orang ini. Ya. Beliau SAW adalah utusan Allah, haknya sangat besar. Ya. Berkaitan dengan ini, orang yang mencela Nabi Muhammad SAW dan menjadikan beliau sebagai bahan senda gurau dan candaan, maka hukumannya adalah apa? Tetap dibunuh walaupun bertaubat. Taubatnya diterima, ya, namun tetap dijatuhi hukuman mati. Yang melaksanakannya, ya, bukan individu masyarakat, bukan ormas, tapi adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan yang sah. Nah, hanya saja karena diterima taubatnya, ya, setelah mati, ya, setelah meninggal, disolati, dimandikan, dikafani sebagaimana mengkafani jenazah muslim dan dimakamkan di kuburan kaum muslimin, didoakan dengan rahmat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, ya, dan mengampuni dosanya. Nah, kemudian perlu kita ketahui berkaitan dengan mengolok-olok, bersenda gurau, ya, bersanda, ya, bersenda gurau, ya, berkaitan dengan agama Islam, bersenda gurau, berkaitan dengan agama Islam. Ini terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam Birul Bab, yaitu bersenda gurau tegas, nyata, yang menjadi bahannya adalah Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tegas, nyebut. Begitu, ya. Itu yang disebut, yang dijadikan sebagai bahan olok-olok dan gurauan. Maka ini hukumnya apa tadi? Kufur akbar. Ini tidak ada perincian hukumnya, satu, yaitu kufur akbar. Kemudian pelakunya bagaimana kalau bertobat, ya? Seperti tadi pembahasannya, diterima atau tidak. Yang benar apa? Taubatnya diterima, ya, kecuali jika itu berkaitan dengan hak Rasulullah SAW, ya, taubatnya diterima tapi tetap dijatuhi hukuman mati. Ya. Macam yang kedua dari dua macam, ya, mengolok-olok bersilaturahim dengan agama. Macam yang kedua adalah mengolok-olok bersenda gurau, ya, dengan sesuatu, ya, yang tidak langsung, ya, dengan jelas menyebutkan Allah, Al-Quran atau Rasulullah SAW sebagai bahan gurauan. Contohnya apa? Seperti apa? Contohnya, ya, bisa dicontohkan, ada melihat orang yang nampaknya ini semangat beragama agamis, tapi kok penampilannya, celananya cingkrang, ya, jenggotnya lebat, panjang, ya, dan bajunya juga besar-besar, lebar-lebar, misalkan. Atau dengan salat seseorang, kok salatnya begitu, ya, ya. Kalau sujud, tangannya, lengannya direnggangkan lebar sekali, misalkan. Ya, semisal dengan itu. Oh, ini kok pakai cadar, ya, cadaran. Nah, ini yang dimaksud. Jadi tidak tegas langsung menyebut Allah atau ayat Al-Quran atau Rasulullah SAW sebagai bahan gurauan, candaan, dan celaan. Maka bagaimana hukumnya ini? Ya, untuk mengetahui hukumnya, maka para ulama menjelaskan ini terbagi menjadi dua macam lagi. Terbagi menjadi dua macam atau dua keadaan. Ya. Nah, keadaan yang pertama, jika orang yang mencela, mengolok-olok, ya, dengan olok-oloknya, candaannya, celaannya itu memang memaksudkan, ya, celaan terhadap hukum Allah. Allah memerintahkan, ya, ketika mengerjakan sholat, ya, begini-begini. Rasulullah SAW, ya, melarang pakaian laki-laki terjulur sampai di bawah mata kaki. Ya. Demikian juga, ya, di dalam syariat Islam, Allah dan Rasulnya SAW, ya, memerintahkan agar, ya, wanita itu menutup aurat. Rasulullah SAW memerintahkan agar memanjangkan jenggot, yakni membiarkan jenggot tumbuh, melebat, memanjang. Ya, kalau orang yang mencela dan mengolok-olok ini meniatkan, ya, meniatkan celaan terhadap Allah atau terhadap hukum Allah, terhadap Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka ini kufur akbar. Dan biasanya orang yang seperti ini, ya, berarti sudah mengetahui dalil, mengakui bahwa itu yang benar, mengetahui bahwa itulah perintah Allah. Ya. Jadi memang niatnya itu untuk mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Al-Qur'an, mencela hukum Al-Qur'an, hukum Allah, dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak langsung menyebut nama Allah, menyebut ayat Al-Qur'an, menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang kedua adalah, ya, dia tidak meniatkan hal itu, dia hanya mencela dan mengolok-olok penampilan atau perbuatan seseorang ini, ya, penampilan atau perbuatan orang ini, ya, jenggotnya seperti ini, dia nggak terpikirkan atau bahkan belum tahu kalau itu yang benar. Ya, katanya sih memang diperintahkan jenggot, tapi dia sendiri sebenarnya belum yakin kalau jenggot itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibiarkan memanjang dan melebat. Ya. Nah, katanya sih diperintahkan wanita untuk bercadar, misalkan menutup aurat. Tapi dia sendiri belum yakin terkait dengan kewajiban cadar. Misalkan. Jadi dia lebih, atau dia meniatkan mencela penampilan atau perbuatan orang ini, maka hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya bukan kufur akbar, tetapi tetap hukumnya adalah haram, karena tidak boleh, ya, mencela, menghina, ya, orang lain, apalagi sesama muslim, ya, dilarang. Nah, terus bagaimana kalau dia dipahamkan, dijelaskan ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kalam para ulama, bahkan para ulama ini ulama yang kamu akui ini, ya, katanya para imam, para ulama yang kalian mengatakan seperti ini, menerangkan ayat dan hadis ini, ya, apakah kamu tetap akan mengolok-olok dia? Kalau tetap mengolok-olok, maka ini dikhawatirkan masuk ke keadaan yang pertama, yaitu dia mengolok-olok atau olok-olokannya, candaannya, gurauannya, celaannya kembali kepada Allah, kembali kepada celaan kepada Allah, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setelah dijelaskan, ya, setelah dijelaskan. Intinya, seandainya dia yang dia niatkan adalah mencela penampilan dan perbuatan orang ini yang sesuai dengan sunnah. Ya, tapi kalau setelah dijelaskan secara rinci, detail ini dalilnya, ayat dan hadisnya yang sahih, di keterangan para ulama, tetap sudah mengolok-olok, ya sudah. Sangat dikhawatirkan, celaan dia menjadi termasuk keadaan pertama, yaitu celaan kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW. Karena dia sudah tahu sekarang. Walaupun dia mungkin, ya, mengklaim atau mengungkapkan, menyatakan belum mengakui, tapi sudah tegas, sudah jelas, dan sudah rinci keterangannya. Jadi sudah iqamatul hujjah. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan ayat dari surat At-Taubah. Nah, beliau mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Al-ayah. Dan firman Allah ta'ala, wala in sa'altahum, dan jika engkau wahai Rasulullah bertanya kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanyalah ya mengobrol dan bersenda gurau. Yani ngobrol dan bercanda saja. Nah, al-ayah sampai akhir ayat, kelanjutan ayatnya adalah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian tadi bersenda gurau, berolok-olok dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya? Ya. Kemudian ayat berikutnya bagaimana, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf. Janganlah kalian mengungkapkan alasan-alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. In'afu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan ya, sekelompok dari kalian, maka kami akan tetap mengadab sekelompok yang lain dengan sebab mereka telah berbuat dosa. Nah, ini beberapa ayat dari surat At-Taubah yang dengan tegas menjelaskan hukum orang yang berolok-olok ya dengan Allah, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini, wala in sa'altahum, dan jika engkau wahai Rasulullah bertanya kepada mereka, in, jika engkau bertanya, engkau yakni Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau menanyakan kepada mereka, mereka siapa? Ya, ini beberapa orang di dalam peristiwa itu yang bersenda gurau menggunakan nama Allah, kitab sucinya dan Rasulullah SAW serta para sahabat. Ya, itu semua disebut oleh mereka dijadikan sebagai bahan gurauan, candaan. Nah, Allah memberitahukan perbuatan mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala in saltahum wa Rasulullah, jika engkau menanyakan kepada mereka, yakni tentang perbuatan mereka itu tadi, la yaquruna, niscaya mereka akan menjawab, kami hanya ngobrol saja kok. Kami hanya ya bercanda, bergurau. Ini bergurau di antara kami. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk membantah mereka, menjawab mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah wahai Rasulullah, jawablah mereka, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayat sucinya dan dengan rasulnya kalian tadi bersenda gurau, apa enggak ada bahan lain? Ya. Jadi itu jawaban mereka, naqulu wa nal'ab. Ya, naqulu wa nal'ab. Naqulu yakni mengobrol. Obrolan yang apa namanya tidak terkendali, itu khawd. Ya. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-khawd yaitu kalam a'in la zimama lah. Yakni perkataan obrolan yang a'in, yang apa mengambang, lazma malah tidak terkendali, sebenarnya obrolan kosong itu khaw. Ya. Wa nal'ab, dan kami nal'ab. Nal'ab ini hazl. Ini bersenda gurau. Sedang ngobrol dan sedang gurau biasa di majlis. Biasanya bagaimana? Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menjawab qul abillah. Katakanlah apakah dengan Allah? Ya. Ini pertanyaan, tapi maksudnya bukan meminta jawaban, tapi kalian bersenda gurau dengan apa? Bukan itu. Maksud dari istifham ini, pertanyaan ini adalah al-inkari taubihi. Istifham inkari taubihi. Pengingkaran yang mengandung unsur taubih, celaan. Ya, taubih. Bedakan dengan istifham inkari itu poli. Kalau itu poli apa? Penafian, niadaan. Tapi kalau inkari taubihi, maksudnya adalah celaan. Pengingkaran sekaligus celaan terhadap mereka disebabkan perbuatan mereka. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian tadi bersenda gurau, celaan, dan pengingkaran. Yani ini beberapa hal yang sangat-sangat tidak pantas untuk dijadikan bahan gurauan, bahan candaan dan olok-olok. Sebab ini merupakan beberapa hal yang merupakan prinsip dalam agama Islam untuk sangat diagungkan dan dimuliakan, yaitu Allah, itu kalamullah, firman Allah Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan rasul dalam ayat ini adalah Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini berkaitan dengan makna ayat, ya, wa rasulihi. Ya. Adapun makna ar-rasul di dalam judul bab ini mencakup semua rasul. Hanya saja kalau dengan ayat, di dalam ayat kita lihat peristiwanya, ternyata yang dimaksud dengan wa rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi kan maknanya, ya, hukumnya mencakup umum, ya. Tidak boleh, ya, bersenda gurau, ya, menggunakan bahan, ya, rasul siapapun dari para rasul Allah Subhanahu wa taala. Qul abillah, katakanlah abillah, apakah dengan Allah? Apa maksudnya bersenda gurau dengan Allah? Mencakup dua hal, yakni bersenda gurau dengan zat Allah. Yang kedua, bersenda gurau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyebut zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan bahan tertawa, bercanda, menyebut beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dijadikan bahan candaan dan tertawa, ya, gurauan. Ya abillah. Wa ayatihi, apakah kalian bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah? Ya. Apa maknanya? Apa maksudnya? Bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah mencakup dua hal. Yang pertama adalah bersenda gurau dengan ayat-ayat syar'iyah. Bersenda gurau dengan ayat-ayat syar'iyah. Apa itu ayat-ayat syar'iyah? Ya, ayat-ayat syar'iyah yaitu Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an, itu ayat-ayat syar'iyah. Ya, seringkali, ya, ketika kita menyebut istilah ayat, maka yang dimaksud ayat Al-Qur'an, ya, begitu. Ayat-ayat syar'iyah itu istilahnya. Bersenda gurau dengan ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Al-Qur'an, itu bentuknya bagaimana? Bentuknya ada dua. Yang pertama, ya, mengolok-olok berita-berita, kabar-kabar, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan apa di dalam Al-Qur'an? Ya. Misalkan dan mengatakan, oh, ini dongeng saja. Kisah ini, kisah nabi ini dengan kaumnya, kisah ini, kisah itu. Ya, atau mungkin percakapan antara penduduk neraka dengan penduduk jannah, penduduk surga, disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Oh, ini sekedar, ya, cerita saja, cerita kosong. Ini mengejek, bersenda gurau. atau menyebutkan kisah itu kemudian jadikan bahan tertawa, atau menyebut kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran, ya kemudian jadikan bahan tertawaan terkait dengan apa yang menimpa Nabi Yusuf misalkan. Nauzubillah. Nah ini bersenda gurau mengolok-olok khabar-khabar, berita-berita yang Allah ceritakan, Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ya, berarti ini hukumnya apa? Ya kufur asbar, ini kan jelas ya, menyebut ya Al-Quran ya sebagai bahan gurauan. Bentuk yang kedua, ya, bentuk yang kedua dari apa? Mengolok-olok ayat-ayat syar'iyah, yaitu mengolok-olok ya hukum-hukum syariat di dalam Al-Quran. Yani perintah-perintah dan larangan-larangan di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kan terdiri dari dua macam, yaitu apa? Khabar dan perintah larangan. Khabar dan hukum. Kan begitu ya. Hukum yang dimaksud ya perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah untuk mengerjakan sholat, perintah untuk membayarkan zakat, berpuasa, berhaji, dan lain sebagainya. Demikian juga larangan. Ya, larangan berzina, larangan minum khamr, larangan membunuh orang tanpa hak. Ya. Ini kan hukum. Terkait dengan khabar tadi, bentuk mengolok-oloknya ya tadi. Mengolok-olok berita-berita di dalam Al-Quran. Nah, demikian juga bentuk yang kedua ini, yaitu mengolok-olok hukum-hukum yang tersebut di dalam Al-Quran. Ya. Mengolok-olok ibadah sholat. Ya. Mengolok-olok, mengejek, bersenda gurau dengan ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, dan seterusnya. Ya. Ini termasuk al-istihza bi ayatillah. Bersenda gurau dan mengolok-olok ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'iyah. Nah, kemudian ayat-ayat Allah juga mencakup macam yang kedua. Ya, al-ayatul kauniyah. Ya, bersenda gurau mengolok-olok ayat-ayat kauniyah. Yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Dia ciptakan. Jadi kalau ayat-ayat syar'iyah itu kan bukan makhluk, itu adalah kalamullah, firman Allah. Allah yang mengatakan, bukan makhluk. Nah, adapun ayat-ayat kauniyah itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus gimana ini? Berarti kalau kita mengejek fulan, mengejek ilan, itu berarti mengejek ayat-ayat Allah yang tidak mesti, bukan begitu. Ya. Yang dimaksud dengan mengejek, mencela, bersenda gurau, mengolok-olok ayat-ayat Allah yang kauniyah adalah seperti seseorang ya bersenda gurau mengolok-olok ya. Ya, kenapa ya? Kok aneh sekali, enggak pantas dan seterusnya, kok hujan panas-panas seperti ini? Ya. Nah, ini kan termasuk ayat-ayat Allah kauniyah. Hujan itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kok datang hal ini di musim ini, di saat ini? Loh, gimana sih ini? Yes. Pengaturannya bagaimana? Misalkan, alhamdulillah. Demikian juga apa? Ya buah. Kok buah ini munculnya di musim ini? Ya, kemudian jadikan bahan olok-olok, bahan gurauan. Untuk apa sih mencipta hewan ini? Cuma berbahaya, membahayakan manusia saja. Untuk apa hewan yang dicipta? Nah ini, hati-hati. Untuk apa diciptakan hewan ini? Manfaatnya apa? Berbahaya seperti ini kok diciptakan? Na'udzubillah. Ini sekedar contoh ya. Istihza bi ayatillahil kauniyah. Mengolok-olok ayat-ayat Allah yang kauniyah. Nah ini tercakup di dalam ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apa dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya kalian bersenda gurau mengolok-olok. Jadi mencakup dua macam apa? Ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Wa rasulihi, apa kalian bersenda gurau dengan rasulnya? Yang dimaksud dengan rasul di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah taala ya juga memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab mereka. La ta'tadziru. Janganlah kalian meminta uzur. Maksudnya adalah meminta maaf dengan mengungkapkan uzur, alasan-alasan, minta maaf, afwan tadi begini-begini. Ya sekedar nakhud walal ab. Ya sekedar mengobrol, obrolan kosong, ya bercanda di antara kami, ya sedang duduk-duduk. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menjawab mereka juga la ta'tadziru. Janganlah kalian minta maaf. Nah, larangan ini la ta'tadziru, janganlah kalian minta maaf. Larangan ini tujuannya adalah untuk apa? Tai'is. Tai'is yakni agar mereka itu berputus asa sudah. Ya. Agar mereka itu tidak berharap-harap lagi untuk dimaafkan atas perbuatan mereka. Tidak akan diterima permintaan maaf mereka. Kemudian hukum dan vonis bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala, vonis dan hukum ini qad kafartum ba'da imanikum. Nah ini sangat jelas kan? Sungguh kalian telah kafir setelah kalian tadinya beriman. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa hukum mencela atau mengolok-olok bersendakurau dengan Allah dengan ayat-ayat sucinya, ini baik itu ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah, demikian juga mengolok-olok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya apa? Kufur akbar. Kafartum, kalian telah kafir ma'ada imanikum, setelah kalian beriman sebelumnya. Ya, berarti kafar di sini, kafar itu maknanya bukan kufur asghar saja, kufur kecil. Tapi kufur akbar. Sebelumnya kalian beriman, sekarang kufur. Berarti kufur akbar, kan? Tidak beriman lagi. Nah, mungkin muncul pertanyaan sebenarnya orang-orang ini. Ya, sebelumnya mukmin, mereka beriman, muslim, ya beriman begitu, apakah mereka orang munafik? Ya mungkin akan kita ulas lagi terkait dengan ini. Namun pendapat sebagian ulama dan perannya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari kalimat qad kafartum ma'ada imanikum, ya disimpulkan bahwa beberapa orang yang dimaksud dalam ayat ini sebelumnya beriman. Ba'da imanikum, kalian telah kafir sekarang. Ba'da imanikum, setelah kalian sebelumnya beriman. Menunjukkan beriman. Hanya saja diterangkan oleh para ulama yang berpendapat seperti ini, ya, bahwa mereka itu sebelumnya beriman, ya, iman mereka itu dhaif, lemah. Beriman tapi imannya terlampau lemah. Sehingga keimanan mereka tidak mencegah dan menghalangi mereka, ya, mengolok-olok, bersendagurau dengan Allah, ayat-ayat sucinya dan Rasulullah Muhammad SAW. Karena iman mereka kuat, ya, sebagaimana berimannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, demikian juga para sahabat lain, ya, tentu mereka tidak akan terjatuh dalam perbuatan ini. Iman mereka itu akan mencegah dan mengendalikan mereka. Dan berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ya, inna'fu an ta'ifati minkum. Ini kelanjutan ayatnya, ya. Inna'fu an ta'ifati minkum. Jika kami memaafkan sekelompok dari kalian, jadi wahai orang-orang yang meminta maaf, jika kami memaafkan sekelompok dari kalian, ya, nu'adzib ta'ifah, maka kami akan tetap mengazab, menghukum, menyiksa sekelompok yang lain. Ini menunjukkan ada kelompok di kalangan mereka yang dimaafkan oleh Allah, ada yang tidak. sehingga tetap dihukumi kafir. Yang dimaafkan itu siapa? Diterangkan oleh sebagian ulama, yang dimaafkan innafu an ta'ifati minkum, jika kami memaafkan sekelompok dari kalian, yang dimaafkan adalah beberapa orang yang hadir di majelis itu, ya, majelis olok-olok sudah kurau, ya, hadir di majelis itu, dan mereka sebenarnya membenci perbuatan atau ucapan mengolok-olok bersenda gurau tersebut. Jadi membenci. Jadi mereka tidak ikut-ikutan. Hanya saja, ya, mereka berbasa-basi, enggak enak, sehingga tetap duduk di majelis itu. Tanpa pengingkaran, tidak diingkari, tidak dihentikan. Demikian pula apa? Tidak meninggalkan majelis itu. Saya tetap duduk aja. Mungkin enggak enak kan kadang dengan teman-teman di majelis ngobrol ini enggak bagus ini. Ini obrolan yang enggak bagus, apalagi ini memperbincangkan ini ghibah. Apalagi ini kan memperbincangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia. Ya, sehingga tetap duduk. Sehingga mereka tetap salah karena tetap berada di tempat itu. Ya, tidak mengingkari, tidak menghentikan, masih terus berlanjut. Ya, senda gurau-nya itu. Ya, tapi mereka tidak meninggalkan majelis. Yang tetap salah. Hanya saja, kesalahan mereka tentunya lebih ringan dibandingkan kesalahan orang yang terlibat langsung dalam ucapan-ucapan senda gurau. Ya. Kelompok ini masih memiliki karohah, kebencian terhadap ya, senda gurau, olok-olok, ya, dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan kelompok yang Allah maafkan. Innafu an ta'ifatin minkum, jika kami memaafkan sekelompok dari kalian, nu'adzib ta'ifah. Nu'adzib ta'ifah. Nu'adzib ini jawab syarat ya. Dari innafu, innafu. Nu'adzib. Jika kami mengampuni sekelompok dari kalian, memaafkan, nu'adzib, maknanya adalah kami pasti akan tetap mengazab sekelompok yang lain. Jadi enggak semuanya dimaafkan. Tapi juga enggak semuanya apa? Diazab. Nah, kelompok yang lainnya yang tidak dimaafkan tetap akan diazab bi'annahum kanu mujrimin. Kelanjutannya. Bi'annahum, mbak di sini sababiyah menunjukkan sebabnya dengan sebab ya, mereka itu mujrimin, berbuat dosa, yaitu dosa apa? Istihza. Ya tadi, istihza, al-hazl, mengolok-olok, bersenda gurau dengan Allah, Al-Quran, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang mulia. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab sangat jelas ya. Ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang mengolok-olok ya, suatu hal yang terdapat pada zikrullah, penyebutan nama Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an. Ya, ini sangat jelas, sangat tegas karena Allah berfirman bagaimana memfonis mereka, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, ya, bahwa mengolok-olok bersenda gurau dengan Allah, ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah tadi ya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah kekufuran yang bertentangan dengan tauhid. Sehingga bagi orang yang ingin menyempurnakan tauhidnya, ya, berusaha semaksimal mungkin menuju sempurna, kesempurnaan tauhid, maka di antara yang harus, yang wajib, ya, dijauhi adalah perbuatan ini, al-istihza billah wa ayati wa rasulih. Kemudian faedah yang kedua, bahwa ya, orang yang melakukan kekufuran, ya ini perbuatan kufur, ya, dan mengaku bahwa dia belum tahu itu perbuatan kufur, belum tahu bahwa itu adalah perbuatan kufur, la yu'dzaru bidzalik, maka dia tidak diberi uzur, tidak diberi maaf dengan sebab hal itu, ini dengan hal itu melakukan perbuatan kufur dan mengaku lain belum tahu. Muncul pertanyaan, loh berarti gimana ini? Karena ada permasalahan al-udhru bil-jahl. Ya, uzur dengan sebab kejahilan, kebodohan. Ya, kalau belum tahu berarti juga tetap dikafirkan. Ya, apakah enggak iqamatul hujjah dulu menegakkan hujjah, menjelaskan, diberikan, kalau masih tetap melakukan perbuatan kufur itu, padahal sudah dipahamkan ini perbuatan kufur, jangan diulangi, tetap mengulangi baru dikafirkan. Kalau belum tahu ya jangan dikafirkan. Tapi di sini Syekhul Al-Fauzan Rahimahullah menyebutkan bahwa pengakuan dia bahwa dia belum tahu itu tidak menjadi apa? Sebab dia dimaafkan. Nah, bagaimana itu? Ya, sebenarnya terkait dengan hal ini ada perincian, mungkin Syekhul Al-Fauzan Rahimahullah membawa kepada keadaan tertentu di mana orang yang mengaku jahil, mengaku belum tahu tidak dimaafkan. Ya, seperti yang sudah ya pernah kita pelajari. Rinciannya bagaimana? Rinciannya cukup panjang. Ya, rinciannya cukup panjang. Mungkin di antara kesimpulannya bagaimana? Ya, di antara kesimpulannya adalah intinya ada perincian, terkadang dimaafkan ketika dia belum tahu dengan alasan jahil, belum tahu dimaafkan, dan terkadang tidak. Ya, di antara yang perlu dilihat adalah terkait dengan unsur tafriq. Ya, apakah ada unsur menyepelekan, menggampangkan sehingga tidak mau tahu, yakni tidak mau belajar. Kemudian masih saja beralasan saya tidak tahu. Ya ini karena ada unsur tafriq, maka kejahilannya, ketidaktahuannya bukan uzur, bukan alasan, bukan sebab untuk dia dimaafkan. Sehingga kalau dia terjatuh dalam perbuatan yang kufur, ya, dan dia beralasan belum tahu, dia beralasan belum tahu, namun ada unsur tafriq, menyepelekan, menggampangkan, tak mau belajar padahal ya sudah pernah disinggung, hati-hati ini perbuatan kufur, kamu kalau pengen tahu ya ini baca majalah ini, buku ini, dengarkan audio kajian ini atau hadirin langsung atau bertanyalah langsung ya kepada ahlul ilm, dia gak mau, gak apa-apalah ya, padahal dia sudah diingatkan, sudah disinggung ya, mestinya teguran semacam itu membuat dia tergerak untuk belajar, nyata dia menyepelekan padahal punya waktu luang yang banyak. Ya kalaupun nggak punya waktu luang yang banyak karena perbuatan penting, perkara penting, ya semestinya dia luangkan. Nah ini diantara yang perlu diperhatikan, ada unsur tafriq, menyepelekan, menggampangkan atau tidak. Kalau dia sudah semangat belajar, ya tapi kok belum tahu juga tentang perkara yang ini, permasalahan ini, ya mungkin dimaafkan. Ya atau mungkin dia tinggal jauh, ya. Di pedalaman jauh dari apa? Dari daerah ya perkotaan misalkan, jarang sekali ada buku di sana, jarang sekali ada dai-dai sampai sana. Ya ini sehingga enggak terbetik sama sekali ya bahwa itu perbuatan yang kufur, perbuatan yang dilarang. Ya mungkin dimaafkan. Ya, intinya rinciannya panjang dan ini perkara yang sangat apa? Penting dan sangat riskan ya, rawan, harus dijelaskan dengan sangat rinci. Intinya kurang lebih itu yang perlu diperhatikan, ada unsur tafriq atau tidak. Mungkin Syafa'an al-Fawzan al-Fawzan membawa kepada keadaan di mana ya seorang yang melakukan perbuatan kufur ya dalam keadaan tidak tahu atau mengaku tidak tahu, dia tidak diberi uzur, tidak dimaafkan. Kemudian faedah yang ketiga, wajibnya mengagungkan zikrullah, kitab sucinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajib. Ya, karena di sini ada pengingkaran terhadap orang yang apa, di dalam ayat ada pengingkaran ya terhadap orang yang mengolok-olok berkendak gurau dengan Allah, ayat-ayat sucinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka terfahami darinya ya, wajib untuk memuliakan dan mengagungkan Allah, ayat-ayat sucinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat, bahwa orang yang mengucapkan kalam yang kufur, kalimat yang kufur, ya, maka dia menjadi kafir walaupun tidak serius, tidak meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan. Jadi dia tidak meyakini ya, makna kalimat yang dia ucapkan dengan hatinya, tidak meyakininya. Tapi dia ucapkan juga, ya. Maka hukumnya apa? Ya, kufur. Ini kan maksud dari apa? Hazil. Hazil berarti tidak serius, tidak jid, tidak serius, sekedar bercanda, ya, sekedar bergurau. Maka ini, ya, pengucapnya tetap kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ya pagi hari ini dari kitab Tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alamus shawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.